إياكم. الحمد لله. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Fiqhu Haid wa Nifas wa Dima' Tabi'iyah di Nisa, karangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Allah Ta'ala. Dan seperti kita ketahui, kita telah memasuki pembahasan-pembahasan akhir dari kitab ini. Tepatnya kita telah membahas tentang masalah nifas. Dan pada hari ini kita akan membahas ahkamun nifas yang ada dalam halaman 40 dari kitab ini. Ahkamun nifas artinya hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah nifas. Kita mulai akhwat. Baik, halaman 40 dari kitab, pembahasan tentang ahkamun nifas, hukum-hukum seputar nifas. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ahkamun nifasi kahkamul haidi sawa'un bisawa' illa fima ya'ti. Hukum-hukum seputar nifas sama dengan hukum-hukum seputar haid. Sawa'un bisawa, tidak ada beda. Illa fima ya'ti, kecuali dalam perkara-perkara yang akan datang uraiannya. Jadi maksud beliau bahwa masalah nifas sama dengan masalah haid. Tentang tidak bolehnya sholat, tentang tidak bolehnya berpuasa, tentang tidak bolehnya tawaf, ya, tentang tidak boleh digauli oleh suaminya, dan perkara-perkara yang lainnya yang telah disebutkan dalam masalah haid. Hukumnya persis sama, tidak ada beda, kecuali dalam lima perkara. Kecuali dalam lima perkara. Kita akan melihat kelima perkara tersebut secara global, secara umum, kemudian kita akan membahasnya secara lebih rinci. Yang pertama adalah masalah iddah. Yang pertama masalah iddah. Apa itu iddah? Iddah adalah masa penantian dari seorang wanita yang telah dicerai oleh suaminya, ya. Maka ia menanti pada masa itu, dan dia tentunya masih dalam ikatan sebagai seorang istri, tetapi dia dalam masa iddahnya, ya. Yang jika telah selesai masa iddah dan laki-laki tidak mengumumkan rujuknya, tidak mengatakan ia telah rujuk kepada istrinya, maka sang wanita tersebut telah resmi bercerai dengannya dan bukan lagi dari istrinya. Bukan lagi dari istrinya. Maka dia menjadi ajnabi terhadap laki-laki tersebut yang dulu adalah suaminya. Ini jika telah habis masa iddah dan tidak ada rujuk. Tidak ada rujuk. Jadi pertama, masalah iddah. Yang kedua, muddatul ilah. Tempo ilah. Atau jangka waktu ilah. Ilah adalah laki-laki yang bersumpah untuk tidak berkumpul dengan istrinya, tidak berjima dengan istrinya, ya. Yang itu lebih dari 4 bulan. Maka jika ada sumpah seperti ini, maka tentunya sang laki-laki diwajibkan menunaikan sumpahnya hanya sampai batas 4 bulan saja. Setelah itu maka dia diperintahkan imma rujuk kepada istrinya, atau dia mencerai istrinya dengan cerai yang benar, ya, bukan menggantungnya. Fatadaruha kal mu'allaqah, digantung seperti barang gantungan. Entah itu dicerai, entah itu di tetap istrinya, tidak diketahui, ya, itu tidak benar. Jadi waktu ilah atau tempo dari ilah. Kemudian yang ketiga, al-buluk, yaitu tentang masalah balik tidaknya. Balik tidaknya. Yang keempat, tentang terputusnya darah yang kemudian kembali darah tersebut setelah bersih, terputusnya darah dan kembali darah tadi setelah bersih. Tolong ya, dicatat dulu ya, itu ringkasannya. Dan yang kelima adalah tentang wanita yang bersih. Wanita yang bersih artinya bersih dari haid atau nifasnya sebelum kebiasaan yang ada. Sebelum kebiasaan yang ada, artinya sebelum waktu kebiasaan yang ada. Misalnya dia haid biasanya 7 hari, itu cuma 5 hari. Atau dia nifas biasanya 40 hari, itu cuma 35 hari. Nah, di sini ada perbedaan katanya dalam hukum tersebut. Demikian ada 5 permasalahan, dan sebenarnya ada satu permasalahan lagi yang tidak disebutkan oleh Syekh di sini, tetapi kita tambahkan dari kitab-kitab para ulama yang lainnya, yaitu tentang masalah talak ketika haid dan nifas. Talak ketika haid dan nifas. Ini tidak ada dalam kitab, perlu kita tambahkan. Baik. Masalah yang pertama adalah iddah. Masa iddah. Maka kita ketahui bahwa iddah kata Syekh فتُعتبر بالطلاق دون النفاس لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض كما سبق. Yaitu masalah iddah. Dalam masalah iddah, maka yang dilihat dalam talak adalah haid bukan nifas dalam masa iddah, ya. Yang dilihat adalah haidnya. Kita tahu bahwa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Allah berfirman, dan wanita yang ditalak, wal mutallaqatu yatarabbasna, maka mereka menunggu yang tabirna bi anfusihinna thalathata quru. 3 quru, 3 waktu bersih. Bersih dari apa? Dari haid, bukan dari nifas, ya. Maka haid dipandang sebagai iddah dalam talak, ya. Dunan nifas berbeda dengan nifas. Nifas bukan dijadikan patokan. Mengapa? Karena sesungguhnya jika talak itu terjadi, jika talak terjadi sebelum proses kelahiran, artinya seorang wanita dicerai ketika sedang hamil, ya kan? Maka tentunya yang dijadikan sebagai akhir dari iddah adalah apa? Kelahiran bayi, ya? Kelahiran bayi. Sedangkan nifas ada setelahnya atau kadang sebelumnya. Sebelumnya, sudah disebutkan dulu ya, bahwa dia 2 atau 3 hari sebelum kelahiran itu juga termasuk nifas, asalkan disertai dengan kelahiran bayinya, ya. Tetapi itu tidak dihitung. Yang dipandang adalah lahirnya bayi tersebut. Misalnya seorang wanita dicerai oleh suaminya pada kehamilan 6 bulan misalnya dari bayinya, ya, 6 bulan. Maka kemudian setelah 9 bulan 10 hari, ya, atau pada saat 9 bulan 8 hari sang wanita mengeluarkan darah. Darah nifas, ya. Dan itu terjadi selama 2 hari. 9 bulan 8 hari, 9 bulan 9 hari. Ya, mengeluarkan darah. Yang ini berarti dia sudah meninggalkan salat, ya kan? Dan tidak boleh puasa lagi, kan? Telah kita bahas kemarin tentang hal ini, bukan lalu. Jadi dia tidak salat lagi karena itu adalah darah nifas, meskipun sebelum kelahiran, tapi dia disertai dengan proses kelahiran. Ya. Maka dia sudah nifas, berarti tidak sholat, tidak puasa. Tetapi sudah habiskah masa iddahnya? Belum. Ya. Artinya ketika dalam masa-masa itu, jika kemudian suaminya rujuk kepada istrinya, mengatakan saya sudah rujuk kepadamu, ya, maka serta-merta sang wanita kembali menjadi istri seperti semula, istri yang tidak jatuh talak padanya. ya kan? Jadi dia sudah kembali seperti biasa. Tapi kalau sampai 9 bulan 10 hari sampai kita melahirkan bayi belum ada rujuk, maka ketika itu wanita tadi ini diantar pulang ke rumahnya. Jadi dari rumah sakit tidak lagi ke rumah suaminya, tapi dari rumah sakit dia pulang ke rumah orang tuanya. Karena dia dengan suaminya sudah ajnabi, sudah orang asing. Meskipun pengurusan surat cerainya nanti belakangan, ya. Jadi dalam hukum syar'i bahwa iddah talak sudah habis dengan dilahirkannya sang bayi, jelas? Ya. Jadi kalau begitu kita lihat ternyata masalah nifas tidak diperhatikan. Ya. Kemudian dikatakan wa in kana at-talaq ba'da al-wad'i, adapun jika talaknya terjadi setelah sang wanita melahirkan bayi, jelas maksudnya? Seorang wanita melahirkan bayi kemudian dicerai oleh suaminya, maka kapan waktu dihitung iddah? Nifasnya tidak dihitung. Jadi jika ternyata dia mengalami nifas sampai 60 hari itu tidak dianggap, masih dikatakan dia dalam masa iddahnya. Ya, ternyata misalnya setelah 60 hari dia bersih dari haid, dari nifasnya, ya kan, terus dia menyusui sang bayi, dan karena bayi kuat menyusui, dia selama 6 bulan ke depan tidak mengalami haid. Jadi sudah berapa bulan itu? Hah? Enggak. 6 bulan menyusui, 60 hari. Berapa berarti? 60 hari nifas. 8 bulan kan? Jadi sudah berlalu 8 bulan sejak jatuhnya talak. Apakah dia telah resmi bercerai? Juga belum. Ya, ditunggu pokoknya sampai sang wanita yang tadi dicerai ketika dia sedang nifas mengalami kembali haidnya seperti sedia kala. Jika kembali haidnya meskipun telah lewat setahun dari menyusui, ya, baru kembali haidnya, maka mulailah dihitung 3 kali bersih dari haid. Talat am kasurat, baik dia panjang masanya maupun ringkas masanya itu, jelas ya. Baik, jadi ini perbedaan antara haid dan nifas. Apa perbedaannya tadi? Bahwa haid dia jadikan acuan sebagai penghitungan iddah, jelas. Haid dijadikan acuan sebagai penghitungan iddah. Adapun nifas tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kemudian perkara yang berikutnya, perkara yang kedua adalah muddatul ila. Waktu ila yuhsabu minha muddatul haidi. Wala yuhsabu minha muddatul haidi wala yuhsabu minha muddatul nifas. Waktu ila yang dia adalah 4 bulan dihitung tidak diantaranya masa haid dan tidak dihitung masa nifas, ya. Dan ila kata syekh adalah seorang laki-laki bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, tidak bercampur dengan istrinya selamanya, atau tidak bercampur, dia bersumpah tidak bercampur dengan istrinya dalam tempo yang lebih dari 4 bulan. Yang lebih dari 4 bulan. Nah, jika itu terjadi dan kemudian ternyata sang wanita meminta agar dia mendapatkan apa yang menjadi haknya dari nafkah batin, ya, dari kasih sayang suaminya dan sebagainya, maka ketika itu diminta kepada sang suami tadi untuk melewati masa 4 bulan sejak jatuhnya sumpah. Sejak jatuhnya sumpah itu ditunggu, dilihat tenggang waktu 4 bulan, arbatu asyur, 4 bulan, ingat 4 bulan hijriah, bukan bulan masihi, miladiah, bukan, ya. Sehingga jangan sampai nanti ada yang menghitung juga bulan Februari 28 hari, tidak, ya. tidak, tetap di antara 29 30 30 hari. Ya, syahrul hakada. Kemudian Rasulullah bersyaratkan dengan tangannya 29 dan 30. Ya, jadi bulan Hijriah. Nah, dia diminta diambil padanya tenggang waktu 4 bulan bahwa selama 4 bulan ini ya dia boleh saja melaksanakan sumpahnya. Sumpahnya yang harus ditunaikan. Ya. Dan kalau ternyata setelah 4 bulan ini terlewati, maka dia diperintahkan untuk memilih. Imma kembali kepada istrinya, itu dia berkumpul kembali dengan istrinya, atau dia mencerai istrinya dengan tasrih bi-ihsan, ya, dengan apa, dengan bentuk cerai yang terang jelas, sehingga sang wanita tidak tergantung-gantung dan dia pun bisa menata kehidupannya untuk masa yang akan datang, ya. Maka ini perkara yang disebut dengan ila adalah hukum syar'i, dan ternyata dalam masalah ila ini waktu-waktu haid sang wanita tetap dihitung dari bilangan 4 bulan itu. Apa maksudnya? Jadi tidak ada waktu dispensasi atau waktu bonus, ya. Misalnya seorang wanita tadi suaminya bersumpah, ya, pada tanggal 1 bulan Muharram misalnya, suaminya bersumpah bahwa saya tidak akan berkumpul denganmu setahun ini, ya. Maka kalau begitu ditunggu selesai bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal dan Rabiul Akhir, ya. Maka jika telah selesai Rabiul Akhir, maka pada bulan Jumadil Awal sang laki-laki diharuskan memilih, imma berkumpul dengan istrinya atau dia mencerai istrinya. Dan sejak dia jika dia memilih mencerai, maka mulailah dihitung waktu iddahnya, ya, jelas. Nah, perhatikan, pada 4 bulan dari Muharram sampai Rabiul Akhir yang terhari terakhir, sesungguhnya pasti ada waktu di mana dia nifas, dia mengalami nifas, jelas. Baik. Nah, waktu haid ini misalnya dalam sebulan dia haid selama 7 hari, ya, berarti kalau 4 bulan berarti 7 kali 4 28 28 hari. Maka sesungguhnya 28 hari ini tetap merupakan bentuk atau waktu haid tadi tetap masuk dalam hitungan 4 bulan. Tidak boleh sang wanita mengatakan, "Pak, ini masih kurang 28 hari." Kenapa? Karena 28 hari sebelumnya saya mengalami haid. Jadi ada waktu bonus 28 hari. Enggak boleh. Waktu haid tetap dihitung dalam bilangan 4 bulan. Jelas? Nah, bedanya dengan nifas bahwa nifas tidak dihitung. Nah, kita contohkan misalnya. Sang suami mengatakan sumpahnya pada ya, maka dihitung mulai Muharram, Safar. Nah, pada saat masuki bulan Safar, jelas, maka kehamilan sang wanita sudah bulan ke-9, ya. Dan beberapa hari kemudian dia mengalami, apa, dia melahirkan bayinya. Nah, ketika itu dia mengalami nifas selama 60 hari misalnya. Nifasnya selama 60 hari. Jelas, ya? Baik. Maka sesungguhnya bilangan nifas 60 hari ini, yaitu 2 bulan tadi, tidak dihitung dari waktu ila. Sehingga sang wanita dikatakan telah melewati masa hanya pada Jumadil Ula, ya, kemudian Jumadil Akhir sebelum dia mengalami nifas, dan setelah itu ditunggu sampai dia bersih dari nifas dan mulai lagi dihitung waktu ilahnya tadi. Waktu ilahnya tadi. Jika nifasnya 60 hari, maka kira-kira bulan berapa jatuhnya waktu 4 bulan tersebut. Berapa? Muharram, Safar, Jumadil Ula, yang akhir. Salah tadi saya, berarti Muharram maksud saya tadi. Muharram, Safar. Jadi satu Muharram dia bersumpah. Kebetulan istrinya sedang hamil 8 bulan. Ya, maka Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ya. Ya. Berapa bulan ini? 6 bulan. Ingat tadi bahwa harusnya 4 bulan. Harusnya dia sampai pada Jumadil Rabiul Akhir saja. Tetapi karena dalam masa 4 bulan sampai Rabiul Akhir ini ada waktu nifas 60 hari atau 2 bulan, maka lebih itu ditambahkan 2 bulan ke depan lagi untuk menggenapkan 4 bulan. Sehingga dengan demikian jatuhnya tempo adalah pada Jumadil Akhir. Jumadil Akhir. Kalau begitu bulan Rajab sudah ada keputusan. Apakah dia dicerai atau suaminya kembali kepada istrinya? Jelas? Jadi intinya bahwa haid dihitung dalam 4 bulan. Ila. Adapun nifas tidak dihitung dan ditambahkan lama waktu nifas pada 4 bulan itu untuk perpanjangan waktu ila. Jelas? Ya, saya kira jelas ya. Kemudian perkara yang ketiga, Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin menyebutkan dalam kitab beliau Syarh Mumti', ya. Adapun perbedaan antara haid dan nifas di sini, atau dibedakannya antara haid dan nifas dalam perkara ila, disebabkan karena sesungguhnya haid adalah perkara yang alamiah yang terjadi pada wanita, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi sang suami tempo 4 bulan untuk ia menjauhi istrinya. Dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa wanita senantiasa mengalami haid dalam setiap bulannya, dan tidak ada keterangan pengecualian tentang haid tersebut. Berarti dia dihitung dari dalam bagian 4 bulan itu. Adapun nifas, maka dia adalah perkara yang nadir, perkara yang jarang, perkara spesifik yang khusus yang terjadi di luar kebiasaan wanita. Dan wahwa halun taqtadi an la yamila al-maula ila zawjihi halan nifas waddam. Dan dia adalah keadaan di mana secara alamiah suami tidak cenderung, atau apa, maafkan, bukan suami, seorang wanita al-muli, ya, secara alamiah tidak punya kecenderungan kepada suaminya, ya kan? Kenapa? Dia nifas. Nah, dalam hal ini maka kemudian hikmah dari syariat menunjukkan kepada kita bilangan ini tidak dihitung, bilangan nifas tidak dihitung, ya. Bukan berarti bahwa wanita juga punya hasrat kepada suaminya meskipun dia haid. Tetapi ingat bahwa haid biasanya waktunya sempit, waktunya hanya beberapa hari, kan? Sehingga tidak terlalu berpengaruh kepada sang wanita. Berbeda dengan nifas. Berbeda dengan nifas yang dia disibukkan oleh perkara-perkara, demikian pula keadaan fisik dan tubuhnya menyebabkan kurangnya keinginan dia untuk apa, membutuhkan suaminya, atau kebutuhan dia untuk mendapatkan bagian perhatian dari suaminya dalam bentuk mubasyarah atau yang lainnya. Maka dalam hal ini terjadilah perbedaan masalah haid dan masalah nifas, sehingga dalam haid dihitung dari 4 bulannya, termasuk dalam 4 bulan tersebut ila, sedangkan nifas tidak termasuk dalam 4 bulan ila. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian perkara yang ketiga adalah al-buluk. Perkara yang ketiga adalah al-buluk atau kedewasaan seorang wanita, tanda kedewasaan seorang wanita. Kita tahu berbeda antara haid dengan nifas. Kenapa? Karena haid merupakan tanda kedewasaan wanita. Al-buluk yahsulu bil haid. Kedewasaan itu terjadi dengan adanya haid pada seorang wanita. Jelas ya? Itu tanda-tanda haid. Tanda-tanda kedewasaan akhwan. Wala yahsulu bin nifas. Tetapi tidak terjadi kedewasaan itu dengan nifas. Dengan kata lain, nifas bukanlah tanda kedewasaan. Iya kan? Mengapa? Karena sesungguhnya seorang wanita tidak mungkin mengalami nifas kalau tidak didahului kehamilan. Ya? Dan kehamilan tidak mungkin terjadi pada wanita tanpa didahului adanya inzal, bahwa ia mengeluarkan mani, mengeluarkan sel telur. Yang inzal atau ihtilam ini, inilah yang merupakan tanda kedewasaan. Jadi mimpi basah yang itu terjadi pada laki-laki maupun wanita. Betul, terjadi mimpi basah. Ada dirinya? Yang ada anak yang menurut. Ya, barakallahu fiik. Ya, betul terjadi bahwa inzal mimpi basah juga ada pada wanita. Dalam hadis Ummu Sulaim dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika Rasulullah ditanya oleh seorang wanita sahabiah, apakah wanita wajib mandi idza ra'atil ma? Al-mar'atu tara ma yara ar-rajul. Seorang laki-laki wanita bermimpi melihat seperti apa yang dilihat oleh laki-laki. Apakah dia wajib mandi? Kata Nabi, na'am idza ra'atil ma. Ya, dia wajib mandi jika melihat air, yaitu air mani. Jika dia melihat air mani tersebut membasahi pakaiannya, maka dia wajib mandi. Maka kemudian Ummu Salamah dalam sebuah riwayat mengingkari perkara tersebut dan mengatakan fadhahtin nisa, engkau telah mempermalukan wanita. Ya. Kemudian Rasulullah mengingkari dan mengatakan bal anti tadibat yadaki, engkaulah yang celaka. Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang perkara tersebut. Maka dalam sebuah riwayat yang disebutkan pula bahwa kata Rasulullah, apakah wanita memiliki air? Kata Rasulullah, fa anna yushbihuha waladuha. Kalau begitu, bagaimana mungkin seorang anak bisa menyerupai orang tuanya kalau tidak ada airnya tadi? Maka keserupaan seorang anak dengan ibunya, kemiripannya dengan ibunya, menunjukkan kepada kita bahwa wanita juga memiliki andil, ya, ikut terlibat dengan memberikan maninya, sel telurnya kepada laki-laki dalam penciptaan seorang bayi, ya. Maka ini menunjukkan kepada kita intinya bahwa wanita pun mengalami inzal, yaitu keluarnya mani. Dan ingat, kata mani di sini bukan berarti bahwa dia sperma, ya. Mani adalah apa yang keluar pada waktu terjadinya hubungan atau karena mimpi, ya, yang diada pada laki-laki maupun pada wanita. Jelas ya? Baik. Kemudian kalau demikian, kita sebutkan tadi bahwa sesungguhnya nifas bukanlah tanda kedewasaan wanita. Berbeda dengan haid. Dengan seorang yang mengalami haid, maka dikatakan dia telah dewasa. Dia telah dewasa. Ya, adapun nifas bukan tanda kedewasaan. Karena nifas didahului oleh kehamilan. Dan kehamilan tidak mungkin terjadi tanpa adanya mani dari sang wanita. Maka mani inilah yang menjadi tanda kedewasaan. Jelas? Ya. Sehingga dengan demikian, jika terjadi seorang wanita tidak mendapatkan dirinya mengalami haid, ya, tidak mendapatkan dirinya mengalami haid, tetapi kemudian ia dinikahkan oleh orang tuanya, ya, boleh enggak menikahkan anak kecil? Boleh, ya kan? Dan sah pernikahannya, sah pernikahannya. Maka kemudian ketika dia sudah mungkin untuk digauli oleh suaminya, ya, hukum asalnya dalam pendapat para ulama bahwa jika seorang anak kecil dinikahkan oleh orang tuanya kepada seorang laki-laki, maka orang tuanya tidak boleh memberikan anak perempuan tersebut kepada suaminya sampai ia layak untuk melayani suaminya. Ya, misalnya masih usia 3 tahun dinikahkan, atau 5 tahun dinikahkan, atau 7 tahun dinikahkan, maka tidak dibawa ke rumah suaminya dulu, tetap sama orang tuanya. Ya, karena dikhawatirkan dari perkara-perkara bahwa sang wanita tadi belum mampu untuk melayani suaminya, ya kan? Maka tentunya ada bentuk mudarat yang dikhawatirkan. Karena itu tidaklah diserahkan kecuali setelah dia layak. Seperti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menikah pada usia 7 tahun, namun binaknya kepada Nabi, diantarnya dia ke rumah Nabi. Ya, itu terjadi di Madinah setelah ia berusia 9 tahun. Ya, ini namanya binak at-tabanni. Ya, ala kulli hal, maka kembali tadi, seorang wanita dinikahkan ketika dia masih kecil dan dia belum merasakan haid. Ya, suatu ketika setelah dia bisa digauli oleh suaminya, maka kemudian dia merasakan tanda-tanda kehamilan, tanda-tanda kehamilan, dan setelah diperiksakan ke ahli medis, maka ternyata dia telah positif mengalami kehamilan. Maka sejak itu sang wanita disebut sudah balik. Jelas ini? Bagaimana diketahui? Dari nifasnya atau dari yang lainnya? Ya, dari inzalnya. Dari inzal, bahwa dia telah mengeluarkan mani, terbukti dari adanya bayi yang dikandung dalam rahimnya. Jelas? Ya? Maka itu tanda dari tanda balik. Jelas? Ya? Seandainya misalnya seorang wanita dia belum menikah, dia belum menikah, kemudian dia mengalami mimpi basah dan belum mengalami haid, maka pertanyaan, apakah dia sudah balik? Seorang wanita berbeda dengan kasus yang tadi, dia tidak menikah, dinikahkan sejak kecil dan dia belum mendapatkan waktu haidnya, tetapi dia basah dan mengeluarkan mani. Baik, apakah dia sudah dewasa dengan mimpi basahnya, atau dia hanya dewasa dengan haidnya? Bagaimana akhwat? Hah? Bagaimana akhwat? Nanti setelah haid baru dia dihitung sebagai bentuk buluk, ya. Baik, sesungguhnya yang benar adalah bahwa dia telah dipandang sebagai bentuk buluk, dia telah dikatakan dewasa. Karena buluk atau kedewasaan itu didapatkan dari indikasi yang ada, dari bentuk haidnya atau ikhtilam mimpi basah, atau dari imbat syar al-ana, tumbuhnya rambut kemaluan, ya, atau bentuk kehamilan yang datang pada wanita yang menunjukkan adanya inzal pula, ya. Makanya tanda-tanda dari kedewasaan, Allah Alam Bissawab. Maka dengan demikian dia dikatakan dewasa. Tetapi yang ghalib, yang kebanyakan adalah bahwa haid merupakan bentuk tanda kedewasaannya secara hakiki. Ya. Tetapi kan mungkin seorang wanita tidak mengalami haid. Ya. Seperti seorang wanita yang diangkat rahimnya. Ya. Sehingga tidak mungkin lagi mengalami haid, dan dengan demikian tidak mungkin lagi mengalami kehamilan. Ya. Berarti dia tidak pernah dewasa dong kalau begitu. Kalau tidak pernah haid. Ya. Tetap gadis remaja terus. Enggak ya. Dia telah dikatakan balik manakala dia telah pernah mengalami mimpi basah. Jelas? Dan inzal. Wallahu a'lamu bissawab. Jelas ini? Baik. Jadi bukan dikatakan bahwa dia haid tanda kedewasaan itu betul, ya? Tidak diingkari. Betul diingat ada bentuk indikator yang lain dari tanda kedewasaan, yaitu ihtilam, mimpi basah yang ada pada wanita maupun laki-laki. Dan juga di antara bentuknya adalah tumbuhnya rambut kemaluan dan lain sebagainya. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi intinya bahwa sekali lagi kedewasaan terwujud pada wanita dengan haid, itu indikatornya secara umum. Ya. Adapun pada nifas itu bukanlah indikasi kedewasaan. Ya. Karena kedewasaan indikatornya adalah sebelum adanya nifas dan sebelum adanya kehamilan, yaitu inzal. Inzal. Baik, wallahu a'lam bissawab. Ar-rabi' mungkin saya perlu terangkan apa itu inzal. Jelas ya saya kira. Inzal dari kata anzala yanzilu, inzalan artinya apa? Ya, turun. Maksudnya turun apa? Turun kampung atau turun gunung atau turun apa? Ya, keluarnya cairan dari kemaluan, ya, dalam bentuk mani, yang dia lah mani, bukan madi. Karena dan nadi hanya keluar ketika mubasyarah atau ketika menghayatkan sesuatu yang tidak disertai dengan kepuasan dan seterusnya, ya. Adapun inzal disertai dengan hal itu. Disertai dengan hal itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik inzalnya dengan jima atau inzalnya karena mimpi basah. Wallahu a'lam bissawab. Itu maksudnya sini, ya. Ar-rabi yang keempat, perbedaan antara haid dan nifas. Yang keempat, anna damal haidi idza qata'a thumma adat al 'ada fa huwa haidun yaqina. Bahwa darah haid jika terputus kemudian ia kembali lagi yang masih dalam kebiasaan sebelumnya, maka dia adalah haid secara yakin. Dia diyakini sebagai bentuk haid. Saya ulangi, bahwa darah haid jika terputus kemudian kembali darah itu keluar dalam hitungan kebiasaan sebelumnya, maka dia secara yakin, secara meyakinkan adalah haid. Contohnya kata Syekh, seorang wanita memiliki kebiasaan haid 8 hari misalnya, 8 hari kebiasaannya begitu, ya. Maka kemudian dia melihat darah selama 4 hari normal dia mengalami haid. Nah, kemudian ternyata darah itu terhenti selama 2 hari, hari kelima dan hari keenam, dan pada hari ketujuh dan kedelapan keluar lagi darah itu. Ya, nah kata Syekh bahwa hari ketujuh dan kedelapan adalah hari haid, dipastikan merupakan kelanjutan dari kebiasaan yang ada. Jelas? Nah pertanyaan, apa hukum hari kelima dan keenam? Akhwat, apa hukum hari kelima dan hari keenam? Haid atau bersih? Apa? Haid, betul. Barakallahu fik, ya. Haid, dihitung haid. Terhentinya darah haid sehari, dua hari, ya, dalam kebiasaan waktu haid tidak dipandang sebagai bentuk bersih, ya, ya. Apalagi jika dia tidak melihat tanda bersih sama sekali pada hari kelima dan hari keenam, hanya terhenti begitu saja, tanpa melihat tanda bersih dari jufuh ataupun kasatul bayda, cairan putih yang keluar. Tidak ada tanda itu. Cuman ya tiba-tiba kayak berhenti kerannya, tidak ada keluar darahnya, ya. Tetapi dia masih pada kebiasaan haidnya. Maka dalam keadaan seperti ini dia tetap meninggalkan sholat dan puasa dan wajib mengqadha puasa yang wajib yang ditinggalkannya, ya. Sekali jelas. Baik. Adapun nifas, walaupun di sini saya hanya membahas masalah hari ke-7 dan ke-8 yang kata Syekh bahwa darah yang kembali ini pastilah merupakan haid yang berlaku padanya hukum-hukum haid. Itu pada hari ke-7 dan ke-8 tetap dia meninggalkan sholat. Tetap dia meninggalkan sholat, ya. Ini yang dibahas oleh Syekh, dan Syekh tidak menyinggung hari ke-5 dan ke-6. Tetapi sesungguhnya bahwa hari ke-5 dan ke-6 seperti yang telah kita uraikan dalam pembahasan yang lalu, bahwa terhentinya darah dalam masa haid tidak dianggap sebagai bentuk bersih, kecuali jika ia mendapatkan tanda-tanda bersih. Ya, jelas ini? Baik. Adapun keluarnya darah setelah melihat tanda bersih, baik dia kemerah-merahan, baik dia kekuning-kuningan, atau cuma cairan keruh dan seterusnya, maka dia dianggap bersih. Dianggap bersih jika dia keluar setelah tanda bersih. Wallahu a'lamu shawab. Adapun tentang darah nifas, berbeda tentu saja dengan darah haid. Kenapa? Kata Syekh, yang kata qabla al-arba'in, jika darah nifas terhenti sebelum 40 hari. Jadi biasanya nifas 40 hari. Ternyata dia baru 30 hari telah berhenti nifasnya. Ya. Tsumma ada fil 40. Kemudian ternyata darah itu kembali datang yang masih pada waktu 40 hari ini. Seperti tadi misalnya hari ke-30 darah berhenti. Ya. Selama 5 hari misalnya. Selama 5 hari, 30, 31, 32, 33, 34. Tanggal hari ke-35 darah keluar kembali sampai 40. Ya, maka kata Syekh, menurut pendapat yang ma'ruf di kalangan fuqaha Hanabilah, dia disebut fahuwa masykukun fihi, darah yang disangsikan. Itu istilah mereka. Ad-dam al-masykuku fihi, darah yang disangsikan. Artinya apa maksudnya? Kita ragu apakah ini haid atau nifas atau bukan. Apakah ini nifas yang berulang atau bukan? Karena diragukan, maka kata mereka, pada hari ke-35 sampai 40 ini, sang wanita katanya tetap wajib sholat dan puasa. Ingat, ini pendapat sebagian fuqaha Hanabilah. Tetap dia sholat dan puasa. Jelas? Dari hari ke-35 tadi? 35 sampai 40. Ya. Kemudian tentunya setelah 41 dia bersih lagi. Ya. Maka setelah masuk hari ke-41 dia mengganti apa yang ada dari sholat, dari puasa pada hari ke-35 sampai 40. Jelas? Jadi dimaksudkan dua hukum gitu. Hari ke-35 sampai 40 keluar darah lagi, ya kan? Maka meskipun keluar darah dianggap dia bersifat seperti orang yang tidak mengeluarkan darah, sehingga dia tetap sholat dan puasa. Ini karena disaksikan, kan? Nah, setelah bersih dari darah itu hari ke-41, maka dianggap dia sholatnya tadi itu dan puasanya tidak sah juga. Karena kemungkinan besar dia adalah darah di nifas yang kembali. Kalau begitu dia ganti puasanya. Adapun sholatnya tidak perlu. Sehingga dia kembali mencicil puasanya untuk hari ke-35 dan ke-4 sampai ke-40 tadi. Jelas? Jadi dia berpuasa 6 hari lagi untuk membayar puasa yang dia lakukan pada waktu dia mengeluarkan darah yang dilakukan tadi, darah yang disangsikan tadi. Demikian pendapat sebahagian ulama. Ya, mereka mengatakan, adapun diwajibkannya ia untuk sholat dan puasa, karena dia adalah perkara yang diwajibkan padanya ketika itu. Meskipun demikian, tetap dia menganggap dirinya seperti yang seorang wanita yang haid atau nifas. Artinya dia diharamkan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain kecuali apa yang diwajibkan. Jadi kalau begitu dia tidak boleh campur oleh suaminya juga, tidak boleh. Ya, adapun perkara yang wajib seperti sholat dan puasa dia harus tunaikan itu. Ya, tetapi nanti setelah dia bersih dari itu semua, tetap dia harus ganti lagi. Ya, karena kemungkinan sholat dan puasanya pun tidak sah dan tidak diterima karena itu haid. Maka diganti puasanya, tidak sholatnya, bukan sholatnya. Nah, tetapi kata Syekh Ibn Utsaimin, والصواب أن الدم إذا عاودها في زمن يمكن أن يكون نفاسا فهو نفاس وإلا فهو حيض. Tapi yang benar bahwa darah jika ia kembali pada waktu yang memungkinkan bahwa dia adalah nifas, saya ulangi, والصواب halaman 41 paling bawah paragraf halaman apa baris yang kedua dari bawah. Wassawab di garis atasi. Wassawab yang benar dalam masalah ini, an-nadama, bahwa darah tersebut, darah yang diistilahkan ad-dam al-mashkuk tadi, ya, darah yang disangsikan. Yang benar tidak ada istilah itu. Istilah itu tidak tepat. Ya. Yang benar bahwa darah itu juga kembali, jika ia keluar kembali, fi zamanin, pada waktu yumkinu an yakuna nifasa, yang dia memungkinkan bahwa dia adalah nifas, pada waktu yang memungkinkan bahwa dia adalah nifas, artinya pada zaman nifas yang biasa seperti yang tadi, fahuwa nifasun, maka dia dianggap nifas, tetap nifas. Artinya bahwa ketika dia bersih pada hari ke 30 maka dia telah sholat, puasa dan seterusnya. Ya. Kemudian ketika tanggal 34 ya. Ya, tanggal 35 keluar darah lagi sampai 40 berarti 6 hari ya. 35 sampai 40 keluar darah lagi. Maka sesungguhnya masih memungkinkan bahwa dia adalah waktu nifas. Sehingga dikatakan nifasnya kembali. Maka berlaku padanya hukum wanita nifas yang sama dengan wanita yang haid. Jelas? Ya. Begitu keadaannya. Kata Syekh, wa illa, adapun jika darah itu kembalinya di luar waktu yang mungkin dia adalah nifas, dan di sini Syekh menetapkan 40 hari, ya. Misalnya 35 apa tadi? 30 berhenti darah haid. Darah apa? Nifas, ya. Baik, maka dia sholat, puasa seterusnya. Ya, sampai kemudian hari ke 55 keluar darah yang menurut Syekh bukan lagi kebiasaan darah ni nifas, karena biasanya bawa 40 hari ini sudah haid 55, maka kata Syekh fahuwa haid. Kalau begitu dia hukumnya haid, jelas dihukumnya sebagai hukum haid karena sudah di luar kebiasaan dari darah nifas. Ingat ya. Illa kecuali inistamarra illa ayastamirra alaiha fayakuna istihadatan, kecuali jika dia keluar terus menerus lagi. Ya. Jadi hari ke-55 darah keluar lagi terus sepanjang bulan. Ya. Maka apa hukumnya? Istihadah. Jelas? Dan wahada qaribun mimma naqalahu mungkin Imam Malik, dan ini dekat dengan pendapat Imam Malik seperti yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni juz pertama halaman 329 ketika dia berkata wa qala Malik, berkata Imam Malik, in ra'atid dama ba'da yawmaini aw thalathan aw thalathatan ya'ni fi inqita'ihi fahuwa nifasun illa fahuwa haidun. Jika seorang wanita melihat darah setelah 2 hari atau 3 hari dari berhentinya, maka dia adalah nifas. Adapun jika tidak, ada setelah beberapa hari baru berhenti, baru keluar lagi darah, ya, yang sudah keluar waktu kebiasaannya, fahuwa haidun, maka dia adalah haid yang muncul baru dengan aturan yang mungkin berbeda dari kebiasaan sebelumnya, ya. Wa huwa muqtada ikhtiyari Syekh al-Islam Ibn Taymiyah, dan dia adalah ketentuan dari pendapat yang dipilih oleh Syekh al-Islam Ibn Taymiyah, ya. Dan kemudian kata Syekh, sesungguhnya tidak ada darah yang dikatakan darah yang disangsikan, tidak ada, karena kesangsian itu sifatnya nisbi, relatif, ya. Ada orang yang ragu, ada orang yang tidak, ya. Dan dasarnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin mewajibkan puasa dan sholat 2 kali, kan? Iya. Karena kesannya tadi orang itu berpuasa pada hari ke-35 sampai 40. Tapi setelah itu pada hari ke-41 dan seterusnya dia harus mengganti lagi puasa pada 35 sampai 40 tadi. Jadi kesannya 2 kali puasa. Ya, tidak mungkin Allah mewajibkan ibadah 2 kali, ya, pada waktu yang sama, ya, pada pelaksanaan yang serupa. Tidak mungkin, ya. Kalau banyak berbeda ya lain, ya kan? Tapi ini sama. Maka ini ibarat orang yang sholat duhur 2 kali. Tidak boleh, ya. Jika dia telah sholat duhur, maka sholat berikutnya adalah sholat sunnah saja, meskipun bersama jamaah, seperti perbuatan Mu'adz bin Jabal. Sholat bersama habis sholat isya, setelah itu ia pulang ke kampungnya menjadi imam, dan sholatnya sholat sunnah. Tidak mungkin sholat wajib, ya. Maka demikian kata Syekh rahimahullah ta'ala. Baik. Dan untuk itu beliau bawa dari dalil dalam Al-Quran, kama Allah surah Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan At-Taghabun ayat ke-16, fattaqullaha mastata'tum. Yang intinya bahwa tidaklah mungkin ada pembebanan di luar kemampuan, dan agama Allah adalah agama yang mudah, dan Allah memerintahkan kita untuk yassiru wa la tu'assiru, mudahkan dan jangan diberat-beratkan, ya. Kalau begitu yang terang adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin ini, bahwa jika darah haid terhenti sebelum kebiasaan nifas, apa? Jika darah nifas terhenti sebelum kebiasaan darah nifas, maka dia dihitung sebagai bersih yang sah. Jika kembali keluar darah nifas itu, maka sesungguhnya dia dianggap sebagai bentuk nifas, kecuali jika dia bertepatan dengan kebiasaan haid, ya, bahat mahari itu sebagai bentuk haid, atau bahwa jika dia bentuknya adalah bentuk yang jauh setelah nifas selesai, ya, seperti hari ke-80 keluar lagi darah, maka tidak ada keraguan bahwa dia adalah bentuk haid saja, maka berlaku hukum haid. Jika darah terus keluar dan tidak terhenti kecuali sehari atau 2 hari dalam sebulan, maka berlakulah hukum istihabah. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi kalau begitu kesimpulannya, perkara yang keempat ini dicoret saja, ya, karena ternyata hukum haid dalam masalah ini sama dengan hukum nifas, ya. Artinya apa? Diyakini bahwa dia nifas juga. Kalaupun nifas berarti dia haid, dan haid dengan nifas sama saja, sama kalau tidak sholat dan tidak puasa, ya kan? Dan berlaku padanya hukum-hukum yang telah disebutkan tadi, ya. wallahu a'lamu bishawab, kecuali apa yang disulitkan dari hukum-hukum nifas ini. Jadi kalau begitu, yang keempat ini perlu diingkari untuk dijelaskan rasanya. Ada pembahasan dalam masalah ini yang menunjukkan bahwa hukum haid atau hukum nifas di sini sama saja dengan hukum haid. Wallahu a'lamu bishawab. Yang terakhir dari pembahasan Syekh al-khamis, annahu fil haid idza tahurat qabla al-'adah jaza li zawjiha jima'uha bidun karahati. Perbedaan antara haid dan nifas bahwa untuk haid, jika seorang wanita bersih sebelum kebiasaannya, seorang wanita haid biasanya 8 hari misalnya, maka pada hari ke-6 dia bersih dan melihat tanda bersih, maka kata Syekh, jaza li zawjiha, boleh bagi suaminya untuk berkumpul dengan istrinya tersebut biduni karahah. Tidak ada apa perkara yang makruh di dalamnya. Jelas? Adapun nifas, jika seorang wanita bersih dari nifas sebelum 40 hari, fayukrahu li zawjiha jima'uha al-mashhur fi al-madhhab, maka dimakruhkan bagi suaminya untuk berkumpul dengan istrinya dalam pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad. Dalam mazhab Imam Ahmad. Jelas maksudnya? Ya? Jadi yang masyhur itu makruh. Boleh, tetapi sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya ditinggalkan. Karena apa? Karena dianggap belum selesai kebiasaan, yaitu 40. Ayat dunia ini karena mereka membatasi bahwa waktu haid adalah 40 hari. Waktu nifas adalah 40 hari. Kalau kurang, berarti itu menyelisih kebiasaan. Dan hukumnya dia bersih, tetap sholat dan puasa. Tetapi untuk kehati-hatian, sang wanita tidak boleh digauli oleh suaminya. Itu pendapat dalam mazhab Hanabilah. Namun Syekh memberikan komentar dan digaris atas pula, wassawab annahu la yukrahu lahu jima'uha wa huwa qawlu jumhuril ulama. Yang benar bahwa tidak dimakruhkan untuk berkumpul dengan suaminya, yang dia merupakan pendapat kebanyakan ulama. Mengapa? Karena sesungguhnya jika dikatakan makruh, makruh adalah hukum syar'i yang membutuhkan dalil. Sedangkan tidak ada dalil dalam masalah ini kecuali apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad dari Uthman bin Abi Al-As, bahwa ia didatangi oleh istrinya sebelum 40 hari, artinya istrinya sedang haid, sedang nifas, dan ternyata sebelum 40 hari istrinya telah datang kepadanya, artinya siap melayani dirinya. Maka berkata Utsman bin Abi Al-As, la taqrabini, jangan engkau dekat padaku, jangan dekat-dekat. Ya. Tetapi kata Syekh, ini tidaklah melazimkan bahwa hukumnya makruh. Karena boleh jadi dia hanya bentuk dari kehati-hatian. Karena Utsman bin Abi Al-As khawatir jangan sampai istrinya tidak begitu yakin dengan bersihnya. Ya, tidak begitu yakin dengan bersihnya. Atau bahwa dia khawatir dari bergeraknya darah atau keluarnya darah itu kembali karena dijimai oleh suaminya, atau sebab yang lain. Yang terang bahwa dia bukanlah hujjah yang qati'ah, ya, keterangan yang kuat, ya, yang bisa dijadikan sandaran untuk hukum makruhnya perkara tersebut. Kalau begitu, yang benar perkara yang keenam ini pun perlu diingkari. Dan kita ambil kesimpulan bahwa sesungguhnya wanita yang berhenti nifasnya sebelum 40 hari, jika telah sah bersihnya, maka ia boleh dikawini oleh suaminya tidak ada kemakruhan di dalamnya, sebagaimana wanita yang bersih dari haidnya sebelum kebiasaannya. Jelas? Baik. Perkara yang ketujuh, perkara yang ketujuh bahwa at-talaqu fil haid haramun wa hal yaqa'u fihi khilaf fa fil nifas laysa bi haram. Ini perbedaan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarh Mughni. Perbedaan yang berikutnya yang kita tambahkan, ya, bahwa apa yang dicatat ini karena tidak dalam buku, tidak dalam buku. Ini kita tambahkan dalam kitab, dari kitab Syarh Mughni juga karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan ketika menyebutkan perbedaan-perbedaan antara haid dan nifas. Perbedaan yang keenam ini menurut Tuhan itu bahwa at-talaqu fil haid haram. Dicerainya seorang wanita ketika dia sedang haid, apa hukumnya? Haram. Disebut talak apa? Talak bid'i. Talak bid'i. Jadi tidak boleh seorang laki-laki mencerai istrinya dalam keadaan haid. Jelas? Baik. Jika dia melakukannya, maka dia berdosa. Ya? Dan dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang, jika terjadi, apakah telah jatuh talak satu atau tidak? Itu sudah bahas kemarin, ya. Kalau seorang laki-laki mencerai istrinya ketika sedang haid, maka dia diwajibkan rujuk kembali kepada istrinya, ya, dan menunggu sampai istrinya bersih dari haid tersebut, ya. Kemudian setelah bersih dari haid, maka ia menunggu lagi sampai haid, dan setelah bersih dari haid barulah dia cerai atau tidak. Ya, baik. Pertanyaannya, jika dia cerai pada kali yang kedua ini, apakah sudah dianggap talak dua atau talak satu? Karena yang pertama batal. Sudah kita bahas juga dulu. Ya, apa akhwat? Talak berapa akhwat? Talak dua. Talak dua. Ya, kenapa? Karena talak, meskipun talak bid'i tadi, dia mencerai pada waktu haidnya, itu talak bid'i. Meskipun dia talak bid'i, tetapi yang kuat dalam riwayat-riwayat dari hadis Ibnu Umar bahwa sesungguhnya dia dihitung dari bentuk talak satu. Dihitung dari bentuk talak satu. Tetapi tidak nama iddahnya. Kenapa? Karena sang wanita atau laki-laki harus rujuk kepada istrinya, harus wujuban, ya. Dan dia mencerai setelah istrinya itu bersih dari haid ketika dia cerai, ya. Kemudian dia haid lagi dan bersih, baru dia cerai, ya. Baru dia cerai. Itu pun asalkan dia belum berkumpul dengan istrinya. Jadi dicerai setelah dia bersih dari haid yang tidak didahului dengan jima, artinya cerainya tidak dahulu dengan jima. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, adapun dalam nifas, maka sesungguhnya dia tidaklah diharamkan. Boleh seorang wanita dicerai ketika dia sedang nifas. Jelas? Baik. Dan dasarnya telah disebutkan tadi tentang masalah perbedaan antara haid dengan nifas dalam masalah talak, ya, bahwa haid dihitung sebagai masa iddah, ya, dia merupakan faktor penentu untuk iddah, berbeda dengan nifas, bahwa nifas tidak dihitung dari masa iddah. Meskipun nifasnya sebelum itu, jadi intinya melahirkannya. Sebaliknya, jika dia dicerai setelah dia melahirkan, maka ditunggu datangnya kembali waktu haid. Baru setelah itu dihitung 3 kali bersih dari haid. Ya, baik. Jadi tidak diharamkan dengan hal ini. Itu saja mungkin yang penting. Kemudian Syekh Muhammad menyebutkan perkara yang lain dalam masalah perbedaan antara haid dengan nifas dalam kitabnya Serumpi, yaitu bahwa untuk nifas tidak ada pembatasan waktu terendah, sedangkan untuk haid ada pembahasan waktu terendahnya, ya, yaitu haid 1 hari, ya, itu batasannya. Kurang dari 1 hari dianggap bukan haid, ya. Adapun kalau nifas tidak ada, mungkin terjadi atau mungkin dianggap sah nifas jika seorang wanita melahirkan setelah itu setengah hari kemudian sudah berhenti darah, maka dia dianggap sah nifasnya, ya. Itu pendapat dari Syekh Husain rahimahullah taala dalam masalah ini. Tetapi tentunya apa yang disebutkan oleh Syekh di sini kayaknya tidak ada faedahnya, ya. Karena kita akan dapatkan bahwa wanita pastilah mengalami nifas, ya, dalam beberapa hari, ya. Nah, cuman saja memang tidak ada pembatasan maksimal seperti pendapat sebagian ulama, dengan mereka menetapkan 40 hari sebagai batas maksimal. Yang benar bahwa tidak ada batas maksimal, selama dia berlanjut keluarnya maka dia adalah darah nifas. Wallahu a'lamu bissawab. Adapun kapan dia terhenti dan jelas bentuk terhentinya, maka dia telah bersih. Jika keluar kembali, maka imma dia nifas yang belum selesai atau bahwa dia adalah haid. Dan jika berlangsung terus menerus, maka berarti dia adalah istihabah. Selesai masalahnya.